Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan ma yukhadhu min al hadis. Apa yang bisa diambil dari hadis ini atau faedah? Al-awwal, yang pertama, al-hathu 'ala al-i'tidal fil infaq wal man'u min at-tabdzir. Anjuran untuk i'tidal di dalam infaq, mengambil sikap yang tengah di dalam infaq, di dalam membelanjakan harta, tidak israf dan juga tidak takdir, tidak melampaui batas berlebih-lebihan dari hajahnya, dan juga tidak pelit sampai tidak memberi nafkah kepada keluarganya sendiri padahal punya harta. Wal man'u min at-tabdzir, dan larang dari tabdzir. Tabdzir di antara disebutkan tabdzir infaqul mal fi ghairil haqq, menginfakkan harta bukan pada tempat yang hak, yang benar, harta tempat-tempat kemaksiatan. Asani, yang kedua, bayanu anna al-ata' wa thawab yatarattabani ala an-nafaqah al-mutawassitah baina al-israf wal-iqlal minhu. Penjelasan bahwasanya al-ata' pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, penggantian dari Allah terhadap seseorang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, wa thawab, dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala di akhirah, di akhirat, yatarattabani lan nafaqah, itu adalah keduanya al-ata' wa thawab merupakan akibat dampak dari nafkah, pemberian nafkah, sedekah atau membelanjakan harta al-mutawassithah yang tengah-tengah, di antara israf berlebih-lebihan, waliqlal minhu, dan diantara bakhil. Fala yabsutu yadahu kullal basth, maka tidak boleh baginya untuk dia mengulurkan tangannya, membentangkan tangannya maksudnya tidak boleh seseorang itu terlalu boros di dalam membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya sampai tidak ada tersisa harta yang dia miliki, padahal punya keluarga, butuh makan, butuh pakaian, hartanya diinfakkan semua. Wala yajul yadahu maghlulatan, dan juga tidak boleh baginya menjadikan tangannya itu maghlula ila anukihi, terbelenggu di leher-lehernya. Artinya tidak mau berinfak, tidak memberi nafkah, tangannya ditaruh di lehernya begini, atau kepada keluarganya sendiri, terlalu pelit. Wa inna ma yabtaghi baina dhalika sabila. Maka sungguhnya seorang itu mencari jalan yang tengah-tengah. Ya. Tidak terlalu mengulurkan tangannya dan seluruhnya dan juga tidak menahan tangannya dari berinfak, tapi pilih yang tengah-tengah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat 29, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wala tabsutha kullal basth fataq'uda maluman mahsura. Janganlah engkau menjadikan tanganmu maghlula, terbelenggu. Janganlah engkau menjadikan tanganmu, Muhammad, maghlulah, terbelenggu di leher-lehermu. Maksudnya di sini bakhil, menahan harta. Dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya. Fataqauda maluma mahsura, mahsura, maka engkau menjadi orang yang tercela dan orang yang menyesal. Tercela karena kau bakhil, manusia akan mencelamu, manusia akan meninggalkanmu, berpaling darimu. Ini kan keadaannya orang-orang yang bakhil, tidak senang oleh manusia, pelit. Kalau makan, makan sendirian. Dalam kamar dikunci, takut teman-temannya datang. Nah, seperti ini sifat bakhil tidak disenangi oleh manusia. Beda kalau orang dermawan, itu disenangi, banyak senang berbagi rezeki kepada yang lain. Maka menjadilah kamu menyesal, tercela disebabkan karena pelitnya itu, bakhil, mahsura, dan kau menyesal. Kalau kamu terlalu mengulurkan tanganmu, kamu terlalu banyak mengeluarkan hartamu untuk infak, untuk belanja, sampai habis harta yang ada pada dirimu, sehingga kau menyesal. Menyesal kalau seharinya tadi saya enggak infak, enggak habis uang saya bisa belikan anak saya ini, sudah berinfak, malah disesali infaknya itu. Akhirnya dia tidak mendapatkan pahala dari infaknya karena dia sesali. Dan orang begitu infakkan hartanya banyak-banyak, mungkin karena ingin disebut sebagai dermawan, akhirnya di kemudian hari menyesal hartanya habis, keluarganya butuh biaya untuk berobat yang lain, maka dia pun menyesal. Kalau sekiranya tadi saya tidak berinfak, kalau sekiranya saya tidak membantu si fulan, maka pilih yang tengah-tengah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Yaqulu Allah taala amiran bil iqtisad fil 'ayth, fil 'ayth. Naam, fil 'ayth. Adaman lil bukhli nahyan an syaraf. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk iktisad sederhana fil 'aysh, dalam kehidupan. Enggak terlalu boros, juga enggak pelit. tengah-tengah, sederhana, mendapat rezeki langsung habis, beli ini, satu hari habis langsung, langsung ajak temannya semuanya ke Bontang Kuala makan, habis 1 juta, 2 juta. Memang senang dia, dipuji-puji sama temannya. Tapi dia lupa keluarganya di rumah ada orang tuanya, ada saudaranya yang miskin, fakir, butuh bantuan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan untuk sholat sederhana dalam Islam kehidupan. Zamanil bukhli, mencela kebakhilan. Pelit, nahi anil syaraf, dan melarang dari syaraf, melampaui batas dalam belanjakan harta. Wala tajal yadaka maghlulatan ila unukika. La takun bakhilan, janganlah engkau menjadi orang yang bakhil, manuan, orang yang menahan hartanya. La tutiha dan syai'an, tidak memberikan sesuatu pun kepada orang lain. Wala tafsudha kullal bas, wala tusrif fil infaq, jangan pula engkau berlebih-lebihan dalam infak. Fatuti fawqa taqatika, dan engkau memberi di atas kemampuanmu. Wa tukhruju akthar min dakhilika fa taqad ma'luman mahsura, jangan juga berlebihan dalam infak sampai engkau memberi di atas kemampuanmu. Engkau perlu minjam dulu lebih untuk ngasih si fulan. Engkau mengeluarkan lebih banyak dari apa yang ada padamu, simpananmu. Maka engkau pun menyesal, duduk menyesal. Maklumah mahsura, tercela dan misal. Maka bila sifat atau sikap yang tengah-tengah disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam tafsir Zadul Masir fi ilmi tafsir, kata beliau, وهذا الخطاب أريد به غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. Khitab, pembicaraan dari ayat ini yang dimaksudkan dengannya adalah bukan Rasulullah SAW. Kalaupun khitabnya kepada Rasulullah, la taj'al yadaka, jangan jadikan tanganmu Muhammad terbelenggu. Rasulullah orang yang bukan orang yang pelit. Liannahu lam yakun yudakhiru syai'an liqad, karena beliau Rasulullah SAW adalah orang yang tidak menyimpan sesuatu untuk esok. Maka diinfakkan. Wa kana yaju hatta yasuddul hajar ala batnihi, bahkan kadang beliau menahan lapar sampai meletakkan batu di atas perut beliau. Nah, menahan lapar, menopang perutnya dengan batu dari kelaparan. Wa qad kana katsiran min al-fudala as-sahaba yunfiquna jami'a ma yamlikuna wa lam yanhahum Allah li sihhati yaqinihim, dan banyak dari kalangan fudala, orang-orang mulia dari kalangan sahabat, mereka membelanjakan atau menginfakkan seluruh hartanya yang mereka miliki, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melarangnya. Li sihhati yaqinihim, karena benarnya, sahihnya keyakinan mereka, kuatnya keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka jauh dari orang-orang yang menyesal disebabkan karena menginfakkan hartanya. Wa innama naha an tahassur ala ma haraja min yadihi. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu melarang dari menyesal dari apa yang telah dia keluarkan dari hartanya. Dia infakkan, dia menginfakkan hartanya, maka dia pun menyesal, kenapa saya memberikan si fulan ini, kenapa saya nyumbang ke ini. Itu yang Allah Subhanahu wa taala larang. Adapun sahabat, kita melihat mereka menginfakkan hartanya seperti Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Rasulullah SAW tidak mencelaknya. Apa yang kamu tinggalkan wahai Abu Bakar untuk keluargamu? Allah wa Rasuluhu, Allah dan Rasulnya. Dengan keyakinannya Abu Bakar Siddiq diinfakkan semua hartanya, namun beliau tidak menyesal karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah tidak dalam melarang Abu Bakar, tidak dalam mencela Abu Bakar Siddiq. Maka menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu banyak sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, karena israf, membantu orang yang pergi jihad di sabilillah, kau bantu separuh hartamu, bukanlah israf. Celah dicela. Yang dicela itu nanti kamu menyesali. Ketika kamu membelanjakan hartamu, kamu menyesali. Fa amma man wathaqa bi wa'dillahi ta'ala fa huwa ghair murad bil ayah. Adapun orang-orang yang thiqah, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengganti harta-harta yang diinfakkan itu, fa huwa ghair murad bil ayah, maka bukanlah yang dimaksud dalam ayat ini. Bukanlah yang dimaksud dalam ayat ini, kata Ibn Jauzi. Dimaksud orang dalam ayat ini adalah orang yang membelanjakan harta-hartanya, menginfakkan hartanya, namun kemudian dia menyesal kemudian hari. Wa inna ma yabtaghi baina dhalika sabila wa huwa hadul infaq al-mu'tadil alladhi yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardahu wa alladhi yusibu alayhi da'ilah. Batas dari infaq yang mu'tadil, yang tengah-tengah, tidak pelit, tidak boros, tengah-tengah. Alladzi yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardahu, yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan meridainya. Walladzi yusibu alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadanya, kepada orang seperti ini. Selesai penjelasan dari hasar Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tentang man ayat wa ma anfaqtum fi min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. La huna. Bersin dulu. Insyaallah ta'ala kita masuk pada bab yang baru pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tawaddalu wa hafidhakumullah.